Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين سكريان كوم مسلمين للمسلمات ينسي حرمات ينسي مليكان. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara kajian ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini serta tercatat sebagai amalan kebaikan di sisinya, dan pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang bermanfaat membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah agar supaya Allah memudahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan membuka hati-hati kita dengan keimanan, ketakwaan, dan memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama ini. Pembahasan kita untuk pagi hari ini adalah tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara atau kaifiat pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan sholat itu secara terperinci, bermula dari takbiratul ihram hingga salam, hingga taslim mengucapkan salam. Dan ini semuanya dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala dalam risalah yang kita akan jadikan sebagai sumber acuan pada acara kajian ilmiah ini. Jadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang menjadi pedoman kita yang merupakan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala adalah kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fid Din. Manhaj As-Salikin, manhaj artinya metodologi, As-Salikin orang yang berjalan ingin mendapatkan ilmu fikih, dan Tawdih Al-Fiqh fid Din, penjelasan bagaimana memahami fikih dalam agama. Ya, buku ini menjelaskan tentang pembahasan fikih yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Ya, Syekh menguraikan dengan bahasa yang ringkas, pembahasan yang padat, dan beliau menyentuh inti-inti yang diperlukan dari setiap sudut pembahasan. Dimaklumi bahwa pembahasan fikih di dalam agama itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama, fikih berkaitan dengan ibadah. Ada namanya fikih ibadah. Yang kedua, ada namanya fikih al-mu'amalat. Fikih al-mu'amalat. Yang ketiga, ada namanya fikih al-ankihah. Dan yang keempat, ada fikih seputar al-jinayat dan al-aqdiyah. Iya. Ini 4 pembahasan ilmu fikih. Pertama, fikih ibadat, kaitan dengan ibadah. Dibahas di fikih ibadah, hal yang diperlukan di dalam ibadah. Diterangkan tentang taharah, kemudian salat. Dimulai dengan taharah sebelum salat, karena salat itu tidak syah kecuali dengan apa? Dengan taharah. Kemudian setelah salat, pembahasan zakat. Setelah zakat, pembahasan puasa. Kemudian pembahasan haji. Ini umumnya pembahasan di buku-buku fikih. Sebagian ahli fikih ada yang memasukkan pembahasan ibadah atau pembahasan jihad masuk di dalam fikih ibadah. Sebab mereka cenderung mengaitkan jihad itu di dalam bentuk ibadah. Fikih yang kedua adalah fikih al-mu'amalat. Fikih tentang mu'amalah. Ya. Jual beli. Bagaimana ia melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Dan ini banyak sudut pembahasan yang dibahas di dalamnya. Diterangkan apa itu jual beli, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya, diterangkan bentuk-bentuknya, diterangkan tentang persyarikatan, diterangkan tentang sewa-menyewa, dan selainnya dari pembahasan al-mu'amalat. Fikih yang ketiga adalah fikih tentang nikah. Ya. Diterangkan tentang nikah itu, apa syarat-syaratnya, ketentuannya, terangkan juga masalah mahar, terangkan masalah talak, selkhulu dan syarainya, dan pembahasan yang berkaitan dengan apa? Dengan fikih nikah. Yang terakhir, pembahasan fikih al-aqdiyah dan al-jinayat, berkaitan dengan peradilan dan hukum-hukum jinayat. Ya. Apa yang berkaitan dengan hukum-hukum ini semuanya dibahas, dan alhamdulillah agama kita lengkap menjelaskan segala perkara yang diperlukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Dan kita di pertemuan hari ini akan membahas satu sudut kecil dari ilmu fikih, yang sudut ini adalah hal yang penting, sebab ia adalah kewajiban atas kita semua dalam keseharian. Dan dimaklumi seorang hamba apabila menginginkan amalannya diterima dengan baik dan dilipat gandakan untuknya pahala, maka hendaknya dia menjaga keikhlasan di dalam amalan itu, dan hendaknya dia mempelajari bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam amalan tersebut. Ya. Dan kita di sini ingin mendetailkan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan atau di dalam melaksanakan salat ini, agar supaya kita bisa salat sebagaimana beliau melaksanakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah di dalam hadis Malik bin Al-Khuairith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya salat. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat itu dengan lisannya, beliau mengajarkan dengan mencontohkannya kepada para sahabat. Bahkan di sebagian keadaan beliau naik ke atas mimbar dan mengimami sahabat dari atas mimbar. Mengimami sahabat dari atas mimbar untuk memberikan pelajaran bagaimana beliau salat, agar supaya orang yang di belakang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya menunaikan salat, menyetujui apa yang sudah cocok dari salat mereka, menegur siapa dari para sahabat yang kurang di dalam salatnya atau ada kekeliruan di dalam salatnya. Sebagaimana akan datang bersama kita tentang hadits al-musyi salatuhu, orang yang jelek salatnya itu. Iya. Dia salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disaksikan oleh Nabi, kemudian Nabi memerintah untuk mengulangi salatnya. Dan ini hadis akan kita terangkan. Sebab dia termasuk hadis pokok yang menjelaskan tentang kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Di dalam fikih sifat salat ini kita membahas bagaimana sifat tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebab salat itu ada perkara yang merupakan dasar dari salat. Dengannya salat itu dianggap syah. Dan di antara amalan salat ada yang merupakan penyempurna salat, hal yang menyempurnakannya. Ya. Karena itu di dalam sifat salat ada yang merupakan rukun-rukun salat. Ada yang merupakan kewajiban di dalam salat, ada yang merupakan sunnah-sunnah di dalam salat. Jelas ya? Ada yang merupakan rukun, ada yang merupakan wajib, ada yang merupakan apa? Sunnah. Ini tiga hal dari kaifiat salat. Walaupun Syekh di sini membawakannya dengan merinci langsung bagaimana itu sholat, ya, caranya begini dan begini, langsung beliau terangkan dari takbiratul ihram hingga salam. Namun di akhir pembahasan beliau akan merinci tentang rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Ya. Ini perlu untuk dibedakan. Sebab yang rukun, rukun sholat, kapan ditinggalkan, maka itu membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Itu membatalkan sholatnya. Kewajiban, kapan dia tinggalkan? Kalau dengan sengaja, itu membatalkan sholatnya. Kalau tidak sengaja dia tinggalkan, maka ditutup dengan sujud sahwi. Adapun sunnah sholat, hal yang sunnah, ini tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi. Sebab yang sunnah itu berkaitan dengan kesempurnaan. Iya. Sesuatu telah syah kadang, walaupun dia tidak sempurna karena sebagian dari sunnahnya tidak ditegakkan. Dan yang paling beruntungnya adalah siapa yang sholat persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Ini poin-poin perlu kita cermati, perlu kita perhatikan di dalam pembahasan sifat salat. Iya. Dan Sebenarnya banyak hal yang penting untuk diterangkan berkaitan dengan masalah sholat ini. Ya. Namun kita di pembahasan sholat hanya mengambil satu sudut kecil, yaitu di pembahasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara sholat beliau. Kalau di pembahasan lengkap, pembahasan sholat banyak sekali pembahasan. Ada masalah waktu-waktu sholat, masalah adzan dan qamat, ada masalah syarat-syarat sholat. Ya, jelas ya, ada sholat-sholat sunnah, ada pembahasan tentang sujud sahwi, ya, dan selainnya dari hal-hal yang dimaklumi di pembahasan sholat. Dan kita di sini hanya mengambil satu sudut pembahasan tentang sifat sholat, cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sholat itu sendiri secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya adalah ad-du'a. Sholat adalah apa? Ad-du'a. Yang bermakna doa. Iya, ini arti secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka kewajiban zakat. Ambil dari zakat mereka apa yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan berikanlah salat untuk mereka. Salat di sini maknanya apa? Doa. Maksudnya doakan mereka. Sesungguhnya salat engkau untuk mereka adalah ketenangan. Nabi sholat untuk mereka, apa artinya sholat untuk mereka? Itu mana secara bahasa itu? Engkau mendoakan mereka itu adalah apa? Ketenangan. Dari sini, di ayat ini penggunaan kata sholat secara bahasa. Sholat bermana apa? Bermana doa. Ini dari ayat Al-Quran. Dari hadis kadang Nabi menggunakan kata sholat dengan makna bahasa. Seperti Nabi berkata, "Man kana sha'iman falyusalli," siapa yang berpuasa hendaknya dia sholat. Maksudnya di sini sholat apa? Ya, berdoa. Sebab orang yang berpuasa tidak sholat sepanjang dia berpuasa. Ya, ya mungkin di sini sholat bermana apa? Bermana doa. Dia memperbanyak doa ketika apa? Sedang berpuasa. Ya. Dan ini ada juga di penggunaan ucapan syair-syair orang-orang Arab. Menunjukkan bahwa sholat bermana doa dari sisi bahasa. Iya. Ini makna yang paling masyhur, yang paling terkenal di kalangan para ulama fikih dan ulama ahli bahasa. Adapun secara istilah, sholat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusah mufattahatin bittakbir wa mukhattamatin bittaslim. Salat adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Jadi ada ucapan, ucapan tertentu, tidak semua ucapan yang dibaca. Dengan perbuatan, perbuatannya tertentu, gerakannya tertentu. Dimulai dengan takbir, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Jadi ini definisi sholat. Definisi sholat. Siapa yang sholat? Dia tidak mulai dengan takbiratul ihram, maka dia belum sholat namanya. Jelas ya? Atau dia sholat tapi tidak ditutup dengan salam, ini juga tidak dianggap apa? Dia dianggap sholat. Iya. Jadi ini makna sholat secara istilah. Adapun makna secara bahasa itu bukan pembahasan di pembahasan sholat. Jelas ya? Ini saya ingin ingatkan, ya, sebagian dari orang meremehkan perkara sholat ini, menggampangkannya. Ya. Bahkan ada yang naudzubillah bermain-main dengan syariat Allah. Kita mungkin sering mendengar ya, ada orang-orang yang berkata, oh saya sudah bukan lagi di tingkatan melaksanakan sholat seperti kalian. Walaupun dia diam-diam, tapi katanya sudah sholat. Ini sholat jenis apa yang dia lakukan? Bukan masuk di dalam definisi sholat secara istilah di kalangan para ulama. Jadi dia hanya duduk saja di rumah, tidak sholat, menganggap dirinya orang yang sudah sangat saleh. Ya, dia ingin lebih bertakwa dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja di akhir umurnya, dalam keadaan beliau sakit, beliau masih dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan pamannya Al-Abbas untuk hadir sholat berjamaah. Dan beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam masih melakukan salat. Ya. Jadi kalau ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, itulah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi salat dia adalah sebuah pelaksanaan yang harus diketahui bagaimana hakikatnya. Bagaimana hakikatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, betul-betul menekankan pengajaran sholat ini kepada para sahabatnya. Dan beliau memperhatikannya. Dan beliau mencermati apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam keabsahan maupun kesempurnaan sholat mereka. Beliau menegur apabila ada kekeliruan-kekeliruan di dalam pelaksanaan sholat. Dan ini semuanya memberikan makna akan agungnya sholat ini. Akan pentingnya sholat ini. Ya, dan untuk sifat sholat ini kita perlu memahami bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana cara sholat, tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya di sini akan membaca untuk meringkas waktu ya, pembahasan-pembahasan kefiat sholat yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kata beliau rahimahullah, babu sifatis sholat. Bab penjelasan tentang sifat salat. Kata beliau, yustahabbu ayatiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Disunnahkan seorang itu mendatangi salat dengan sakinah, dengan tenang. Wawakar, tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak tergesa-gesa. Sini beliau memulai membawakan etika untuk mendatangi sholat. Sebelum beliau uraikan sifat sholatnya. Ya. Ya, orang yang ingin datang ke masjid, sholat, itu ada etikanya. Yang hendaknya dia jaga. Dan penjelasan etika seorang yang ingin mendatangi sholat ini memberikan makna keagungan sholat ini. Sebab untuk mendatangi sholat saja ada etika-etika diajarkan dan dituntunkan. Iya. Jadi etika yang pertama beliau terangkan, disunnahkan dia mendatangi sholat itu disakinah, dengan sakinah, tenang. Dengan tenang, wawakar. tidak tergesa-gesa, dengan wibawa. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'un." Apabila salat sudah ditegakkan, jangan kalian mendatangi salat dengan berlari. "Wa'tuha tamshun." Datangilah dalam keadaan berjalan. "Wa'alaikumus sakinah." Dan hendaknya kalian tenang di dalam menjalaninya, ada sakinah. Di sebagian riwayat, "Fa'tuha bisakinatin wa waqar." Datangilah dengan sakinah dan dengan waqar. Ya, sebenarnya kata sakinah dan waqar ini kalau diterjemah, ya, dia dalam bahasa Indonesia bermakna tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Cuman perbedaannya, kalau sakinah itu ketenangan berkaitan dengan harakat, berkaitan dengan gerakan. Kalau waqar itu ketenangan berkaitan dengan hayat, berkaitan dengan keadaan. Ya, berkaitan dengan keadaan. Jadi seorang datang dalam keadaan tidak berlari, tidak tergesa-gesa, itu sakinah. Ya. Seorang mendatangi dalam keadaan tenang, ya, kemudian wajahnya, kelihatannya adalah orang yang datang dalam keadaan sejuk, itu kata waqar. Ini keberadaan seorang muslim, dia mendatangi ibadah, dia bergembira dengan ibadah itu. So, salat kebaikannya, ya, sangatlah besar. Nilai dari kebaikan salat itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Jelas ya? Jangankan salat wajibnya, salat sunnahnya saja kadang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Coba perhatikan ya hadits Aisyah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dua rakaat salat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Apalagi kalau salat wajibnya. Iya. Maka seorang ketika mendatanginya dengan kesejukan hati, ketenangan, sebab dia ingin menyambut pahala, ingin mendapatkan kebaikan. Iya. Pada salat ini ada kesejukan hati seorang hamba, ya, kesejukan pandangan bagi seorang hamba di dalam salatnya. Di dalam salatnya dia bermunajat kepada Rabbnya, memohon apa yang dia perlukan, kemudian memohon bantuan dan inayah di dalam segala kegiatan dan amalannya, memohon ampun terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Dia memohon agar supaya dirinya diperbaiki, keluarganya diperbaiki, ya, karib kerabatnya diperbaiki. Ini dari sejumlah manfaat yang didapatkan oleh orang yang menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat. Karena itu dia didatangi dengan sakinah dan dengan waqaf. Ada etika di dalam mendatanginya yang mengesankan keagungan dari sholat itu. Apalagi sholat itu dia simbol Islam yang sangat besar. Simbol Islam yang sangat agung. Dan Allah telah memerintah, "Dalika wa may yu'adzim sya'airallah fainaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Ya, dan salat simbol Allah yang termasuk simbol Allah yang terbesar. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Maka disunnahkan untuk mendatangi salat di sakinah. Ini kalimat disunnahkan ya. menunjukkan kesempurnaan. Dikata misalnya dia datang dalam keadaan berlari di hadir sholat, sholatnya syah saja, cuma dia tidak mendapatkan pahala kebaikan ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, faida dakhala al-masjid, apabila dia masuk ke dalam masjid, ya, qala, hendaknya dia membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi waftah li abwab rahmatik. Iya. Apabila dia masuk ke masjid, maka dia membaca doa ini, bismillah. Ya, bismillah artinya dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurah untuk Rasul Allah. Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Jadi dari doa masuknya saja sudah menggambarkan hal yang sangat indah. Ya. Dia berkata bismillah dengan nama Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian dia memohon, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya. Ampunilah dosa-dosaku. Dia masuk memang mencari pengampunan Allah. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, sebab di dalam masjid itu banyak pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Ya. Dia dari apa kebaikan yang Allah jadikan untuk umat Islam. Iya. Maka ini doa yang dibaca dan doa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, diterangkannya dalam apa namanya hadis Fatimah riwayat Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Adapun di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan ringkas. Jadi boleh dibaca ringkas kalau di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Humaid atau Abu Usaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya dia berkata, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu." Ya. Jadi ringkas ya, cuman potongan doa yang terakhir saja yang dibaca. Kalau ingin baca seperti yang disebut oleh Syekh di sini, panjang, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik, maka ini lebih apa? Lebih sempurna. Ya. Kalau ingin terbatas membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untuk pintu-pintu rahmatmu, maka ini juga hal yang baik. Ya. Ini yang dibaca ketika masuk masjid. Baik, ketika masuk masjid, bagaimana posisi masuknya? Syekh menjelaskan, wa yuqaddimu rijlahu al-yumna li dukhulil masjid wal yusra lil khuruj minhu. Dan hendaknya orang yang masuk masjid ini dia dahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Kalau masuk masjid, kanan dahulu. Adapun kalau keluar, kata beliau, dia dahulukan apa? Kirinya. Ya. Dia dahulukan kirinya. Ini untuk ketentuan ini. Ada sebuah hadis yang menjelaskannya. Dikuatkan, hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah Al-Hadith As-Sahifah. Iya. Jelas ya? Ini ketentuannya. Dan banyak yang menyebutkan hikmah. Kenapa kanan ya, didahulukan ketika masuk, dan kiri didahulukan ketika keluar. Ya, dimaklumi ya, memulai dengan yang kanan itu di dalam syariat kita pada hal-hal yang baik, ya, hal yang sifatnya terhormat, dimulai dengan kanan. Karena itu wudu dimulai dengan apa? Yang kanan. Ya. Dan seorang ketika minum, makan, diperintah makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Dilarang makan dan minum dengan tangan kiri. Sebab itu menyerupai syaitan. Menyerupai apa? Syaitan. Ya. Dan ketika membuang hajat, dilarang menggunakan tangan kanan. Harus memakai tangan apa? Tangan kiri. Maka yang kanan itu mempunyai sisi yang indah di dalam syariat, hal yang dihormati. Ya. Dan Aisyah menjelaskan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai cinta, memulai dengan yang kanan. Di dalam memakai sendal, di dalam bersisir. Seorang bersisir ada dua sudut kepalanya, kanan, kiri. Nabi senang dia mulai dengan apa? Yang kanan. Demikian pula di dalam bertahara, dimulai dengan kanan. Dan di dalam segala urusan beliau, beliau mulai dengan apa? Yang kanan. Masuk masjid, karena masjid adalah tempat yang diagungkan, maka dia masuk menggunakan kaki kanannya. Ini sunnahnya. Apabila dia keluar, dia menggunakan kaki kirinya. Sebab dia meninggalkan masjid yang merupakan tempat yang paling afdal. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal biqa'il ard masajiduha. Bagian bumi yang paling utama adalah masjid-masjidnya. Iya. Wa syarru biqa'il ard aswaquha. Dan sejelek-jelek bagian di atas muka bumi ini adalah di pasar-pasarnya. Ya, jelas ya? Di pasar-pasarnya. Jadi, wajar seorang keluar dari tempat yang paling baik, dia keluar kepada hal yang lebih rendah darinya. Maka dia memakai kaki kiri. Wa yaqulu hadza dzikir. Dan dia membaca dzikir ini. Ya, jadi kalau masuk masjid, dia mulai pakai kaki kanan, dia baca dzikir yang telah kita sebutkan tadi. Illa annahu yaqulu, ya, tapi kalau keluar, ya, dia baca dzikir sama di atas, kalau ingin panjangnya, tapi akhirnya ada perbedaan. Waftahli abwaba fadlika. Ya, kalau di atas lengkapnya, bismillah, apa tadi? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, terus apa? Waftahli abwaba rahmatik. Ini kalau masuk. Kalau keluar sama juga. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi, tapi akhirnya apa? Waftahli abwaba fadlika. Pakai fadlik. Ya. Kalau yang pertama, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Kalau yang keluarnya, bukalah pintu-pintu keutamaanmu. Ya. Jelas ya? Pintu-pintu keutamaan. Ya, sebab seorang masuk ke masjid mencari rahmat Allah. Dia keluar dari masjid, diperintah untuk mencari keutamaan Allah. Banyak dari amalan yang bisa didapatkan. Ya. Dan Allah mempunyai keutamaan di dunia ini untuk manusia. Dia meminta. Ya. Termasuk darinya, dia mohon rezeki itu bagian dari keutamaan. Ya. Jelas ya? Karena itulah di pembahasan hari Jumat, begitu selesai salat Jumat, ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatish shalatu apa? Fantashiru fil ardi wabtagu apa? Min fadlillahi atau min rahmatillah?" Min fadlillah, dari keutamaan. Apabila salat Jumat sudah selesai, bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan carilah dari keutamaan, dari kata fadl, keutamaan Allah. Jelas ya? Sama di sini ketika keluar, abwaba fadlika, saya minta bukakanlah untuk ke pintu-pintu keutamaanmu. Iya. Ini diantara pembahasan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau seorang hamba ya banyak menekuni doa-doa, memperhatikan, dia sebenarnya akan menemukan bahwa pada doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah terdapat segala keutamaan yang dia perlukan di dunia ini dan lebih. Ya. Tapi sangat disayangkan kita banyak kelalaian. Hati kita lebih banyak lalai, lisan kita lebih banyak kaku daripada membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa. Ya. Karena itu, seorang apabila sering memperhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dia akan mendapatkan di dalamnya kandungan-kandungan yang luar biasa dan manfaat yang luar biasa bagi seorang hamba. Iya. Baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan di sini, Syekh menjelaskan bagi siapa yang ingin mendatangi sholat secara berjamaah di masjid, ya, beliau terangkan etikanya. Yang pertama, didatangi dengan sakinah dan waqar, dengan tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Sebutkannya sakinah, ketenangan berkaitan dengan apa? Gerakan. Waqar, ketenangan berkaitan dengan hayat, berkaitan dengan keadaan, kondisi. Iya. Kemudian ketika dia akan masuk, dia mulai dengan kaki kanan ketika masuknya dan keluarnya dengan kaki apa? Kiri. Doa masuk masjid, ya, sudah kita bacakan doanya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, apa? Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaab rahmati. Baik, ini doa masuk masjid. Kemudian doa keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaab fadlik. Ini lengkapnya ya, kalau ingin ringkas boleh ringkas. Sudah terangkan dari ringkasnya, dia begitu masuk dia baca Allahumma iftah li abwaab rahmati. Ini ingin keluar, ringkasnya dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Ini dua hal semuanya ada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata, "Fa idza qama ila sholati." Apabila dia berdiri ya, untuk menunaikan sholat, qala Allahu Akbar. Dia berkata Allahu Akbar. Karena Syekh langsung menjelaskan bagaimana rincian sholat itu. Ya. Banyak rincian sholat, bagaimana rincian sholat tersebut. Ya, sekarang ini ada kebiasaan ya, lagi ngetren di tengah masyarakat tentang pelatihan sholat khusyuk. Ya. Nah, khusyuk di dalam sholat itu adalah hal yang baik, hal yang bagus, perkara yang dituntunkan. Ya, namun di sini hendaknya seorang memahami bahwa kekhusyukan itu ya, datangnya dari apa yang diajarkan oleh syariat, baru khusyuk namanya. Kalau hal tidak diterangkan di dalam syariat, maka walaupun dianggap itu sebuah kekhusyukan, hakikatnya itu bukan kekhusyukan. Jelas ya? Khusyuk di dalam sholat adalah hal yang baik dianjurkan. Dia bagian dari apa? Kesempurnaan sholat. Bagian dari kesempurnaan sholat. Ini sebenarnya pembahasan khusyuk, bukan di sini pembahasannya. Jadi pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Iya. So, di pembahasan syarat, walaupun dia bukan syarat wajib, namun diterangkan oleh para ulama pembahasan khusyuk di sana. Iya. Bagian dari etika. Adapun di dalam sholat itu dibahas tentang tuma'nina. Dibahas tentang tuma'nina. Dan kita akan terangkan apa makna tuma'nina tersebut. Maka yang ingin saya ingatkan di sini, seorang sebenarnya kalau dia ingin mendapatkan khusyuk dalam sholatnya, maka dia perhatikan bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hafalkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi. Semua yang dibaca di dalam sholat, dia perhatikan kandungan dan maknanya. Dan kalau dia perhatikan kandungan dan maknanya, itu cukup untuk membuatnya khusyuk di dalam sholatnya. Cukup untuk membuatnya apa? Khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Sebab subhanallah kandungan dari mana? Ya. Doa, bacaan, luar biasa di dalam sholat. Ini saja kalau dirunungi, ya, sudah hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Iya. Jelas ya? Walaupun ada kiat-kiat lain dituntunkan bagi siapa yang ingin khusyuk, ya, pada saat melaksanakan sholat. Dan ini oleh para ulama dibahas dalam tulisan-tulisan tersendiri. Ya, dia menyebutkan puluhan cara seorang itu khusyuk, ya, dengan dalil-dalilnya. Ya. Maka dia adalah sebuah pembahasan, sebuah ilmu yang dimaklumi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan seorang itu masuk, ya, ke dalam pembahasan dia merasa dirinya bisa khusyuk di situ, padahal hal itu tidak disyariatkan. Ya, di dalam syariat. Saya beri contoh misalnya, ada yang mengatakan kalau ingin khusyuk, pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Ya, ini keliru ya. Tidak ada di dalam petunjuk Nabi memejamkan mata saat sholat. Jelas ya? Maka dari mana bisa dapat khusyuk? Dengan menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Apa buktinya Nabi tidak memejamkan mata? Ya, suatu hari Nabi pernah sholat di hadapan tembok yang telah dipasang oleh Aisyah kain yang bergambar, ya, ada hiasan-hiasannya. Maka setelah sholat Nabi SAW berkata, ambil kain ini, bawa, tukar kain ini. Sebab dia tadi melalaikan saya di dalam sholat. Ya. Lah ya. Kalau memang boleh memejamkan mata, ya dipejamkan mata. Nabi enggak lihat kepada kain tersebut. Ya kan? Tidak menyebutkannya. Ya, tapi memang ketentuan di dalam sholat tidak memejamkan mata. Ini satu contoh ya. Ya, dari hal-hal yang kadang sebagian orang menganggapnya sebagai khusyuk, padahal sebenarnya tidak ada kehusyukan. Iya. Di dalamnya. Kemudian terkait dengan sholat, dia adalah jenis dari ibadah menghadap kepada Allah. Ya, ini ada mana-mana yang agung di sini di pembahasan tauhid, pembahasan merendahkan, menghinakan diri kepada Allah. Ini juga memberikan mana khusyuk dan mendalam. Ya. Cuman sebagian orang kadang mengarahkannya ke mana-mana yang tidak disyariatkan. Terus sebagian kalau ingin khusyuk, begitu takbir, hadirkan Allah di hati. Hah? Hadirkan Allah di mana? Di hati. Ya. Dan tidak jarang kita ketemukan arian takbir, Allah tidak jadi. Kembali dulu, masih ragu, belum hadir. Ya. Takbir lagi, Allah. Kembali lagi. Arian takbir, Allah. Hu Akbar. Hah? Ini sudah keliru, meminta, memisahkan antara takbir, Allahu Akbar itu awal dipisahkan. Ini Allah, Hu Akbar, Hu-nya ini, jauh banget. Ya. Jelas ya? Jadi masuk di dalam kekeliruan, ingin mengejar khusyuk, padahal bukan khusyuk di situ. Bukan khusyuk, itu was-was namanya. Ya. Ditertawai oleh syaitan, sholatnya seperti itu. Jelas ya? Nabi SAW sholat biasa saja. Para sahabat sholat wajar biasa. Iya. Walaupun kata Allah Akbar itu sendiri punya makna yang mendalam kalau diperhatikan. Ya. Tapi tidak dengan cara yang seperti itu. Tidak dengan cara yang seperti itu. Maka ini direnungi dan diperhatikan. Syekh menjelaskan di sini, fa idza qama ila sholati, kalau dia berdiri untuk sholat. Beliau mulai dengan penjelasan berdiri. Sebab sholat itu diantara rukun dari rukun sholat. Seorang wajib untuk berdiri kalau dia punya kemampuan. Iya. Misalnya sholat dilakukan secara apa? Secara berdiri. Ini pada sholat wajib dilakukan secara berdiri. Iya. Gak boleh duduk. Kecuali kalau dia sakit. Iya. Kecuali bagi siapa yang sakit, maka Nabi SAW berkata, ya, salli qa'iman, fa'in lam tastati' faqa'idan, fa'in lam tastati' fa'ala jamb. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Salatlah dalam keadaan berbaring. Dan ini dari kemudahan di dalam syariat kita, seorang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Iya. Apa yang merupakan kesanggupannya. Dia hanya sanggup duduk, dia duduk. Jelas ya? Ini hal yang dimudahkan. Sebagian dari kaum muslimin yang sudah berumur, kadang malas datang ke masjid. Ya, sebab dia gak bisa berdiri. Ya. Padahal subhanallah bisa. Dia hadir ke masjid, berjalan dari rumahnya ke masjid sudah dapat pahala. Setiap langkah dia melangkah dapat pahala. Ya. Begitu dia hadir ke masjid, gak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia gak bisa duduk di lantai misalnya, dia boleh memakai kursi duduk. Tidak ada masalah. Sebab dia masuk dalam kategori ya, sesuai dengan kadar kemampuannya dan juga dihitung duduk. Jelas ya? Ya misalnya kalau dia sholat di atas kursi, seperti ini, takbir saja seperti biasa. Allahu Akbar. Ya. Begitu ruku, dia ruku seperti biasa. Allahu Akbar. Jelas ya? Ya? Kalau dia mampu untuk sujud di lantai, dia berdiri setelah itu, kemudian sujud di mana? Di lantai. Kalau dia tidak mampu untuk sujud di lantai, dia boleh tetap di atas kursi. Cuman ada perbedaan antara ruku dan apa? Sujudnya. Jadi kemiringan rukunya ketika sujud itu lebih dalam lagi. Ya misalnya ketika ruku, ya takbir Allahu Akbar. Dia miringkan sedikit badannya, sedikit saja. Anggaplah dia miringkan 5 derajat. Jelas ya? Begitu dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia lurus kembali. Dia lurus kembali. Setelah itu dia takbir lagi. Allah Akbar untuk sujud. Sujudnya dia miringkan lebih dalam lagi. Misalnya dia miringkan 10 derajat misalnya. Jelas ya? Demikian. Jadi ini kaifiat dan tata cara seorang itu sholat pada saat ada udur. Karena dia sakit atau karena dia tidak mampu berdiri. Seperti orang yang di atas perahu misalnya. Kalau berdiri akan tenggelam atau akan terbalik perahunya. Dia boleh dalam keadaan duduk. Dan ini kewajiban sholat duduk bagi siapa yang mampu ini pada sholat wajib. Adapun di sholat sunnah, ya boleh saja kalau ada yang ingin sholat duduk. Tapi orang yang sholat duduk itu dapat pahala 1/2 dari pahala apa? Orang yang sholat berdiri. Jelas ya? Baik. Maka Syekh di sini membuka faida qama ila sholati. Kalau dia berdiri untuk sholat. Ya, sholat dengan berdiri. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah tentang kisah orang yang jelek sholatnya itu. Jadi ada orang yang sholat, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Ada orang yang sedang sholat. Ya. Begitu selesai sholat, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, irji' fasalli, fa innaka lam tusall. Kembalilah kamu. Ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini tadi gerakan yang dia lakukan itu dianggap oleh Nabi belum apa? Belum sholat. Maka orang ini kembali mengulangi sholatnya. Setelah selesai, ia mendatangi Nabi, ya, mengulangi perbuatannya memberi salam, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi kembali mengulangi ucapannya. Irji' fasalli fa innaka lam tusall. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Kembali lagi dia sholat. Untuk ketiga kalinya. Tetap Nabi mengulangi ucapannya. Kata orang ini, ya Rasulullah, hanya itu yang saya ketahui. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Bagaimana tata cara sholat itu. Maka Nabi pun mengajarkannya. Kata beliau, idza kumta ila sholati, ya, fastaqbilil qibla, fakabbir. Apabila kamu berdiri salat, menghadaplah ke kiblat. Ini masalah menghadap kiblat, dia pembahasannya di syarat salat. Ada pembahasan syarat-syarat salat namanya. Ya, ingat syarat itu atau syarat itu berkaitan dengan kewajiban yang di luar salat. Jelas ya? Karena itu dari syarat salat harus pada waktunya. Dari syarat salat dia menghadap kiblat. Dari syarat sholat, dia berwudu. Dari syarat sholat, dia berbersih dari najis. Dan seterusnya, 8 syarat, sholat disebutkan oleh ahli fikih. Jelas ya? Baik. Jadi syarat berkaitan dengan kewajiban di luar sholat. Ya. Jadi kalau kamu berdiri menghadap kiblat, fakabbir, kemudian takbirlah. Yaitu takbiratul ihram. Ya. Thumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan bagimu dari Al-Quran. Suruh membaca Al-Quran, apa yang dimudahkan. Yaitu diterangkan di riwayat yang lain, dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi terangkan, ya, perintah untuk ruku, i'tidal, ya, kemudian sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud. Kemudian Nabi katakan, apa, lakukan seluruh hal tersebut pada sholatmu. Jelas ya? Lakukan seluruh hal tersebut pada sholatmu. Iya. Oke, ini kifiat sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini. Nah, di sini Nabi berkata, idza kumta, kalau kamu berdiri untuk sholat, menunjukkan bahwa sholat itu asalnya dengan apa? Berdiri. Baik, kata beliau, idza kumta ila sholati, ya, idza qama ila sholati, qala Allahu Akbar. Apabila seorang berdiri melakukan sholat, hendaknya dia membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kalimat takbir. Dan yang dimaksud di sini adalah takbir al-ihram. Yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Iya. Takbir permulaan. Takbir pembuka di dalam sholat. Dikatakan takbiratul ihram. Kata ihram itu artinya apa? Pengharaman. Ya. Jadi begitu dia bertakbir Allahu Akbar, maka haram di dalam, setelah takbir itu haram dia melakukan gerakan apapun kecuali gerakan yang diizinkan oleh syariat di dalam sholat. Karena itu dikatakan dia apa? Takbiratul ihram. Ya, dan ini syah ya, dalam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadits Ali bin Abi Thalib dan selainnya, ya, bahwa miftahus sholat, pembuka sholat itu, ya, atau disebutkan miftahus sholat tuhur, kemudian dikatakan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya dengan memulai takbir. Maksudnya haram ada gerakan selain dari gerakan salat setelah melakukan takbiratul ihram. Penghalalannya kembali dia halal melakukan gerakan apapun itu setelah apa? Setelah salam. Setelah salam. Baik. Jadi dia berdiri kemudian dia membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Sini oleh Syekh rahimahullah, ya, tidak dihitung pembahasan niat di sini. Ya, seorang ketika masuk dalam sholat, apa dia berniat? Ya, sebab dimaklumi ya, bahwa niat itu adalah syarat pada setiap ibadah. Syarat pada setiap ibadah. Ya, jadi beliau tidak menyinggungnya, sebab hal yang sudah dimaklumi bahwa niat adalah syarat pada apa? Setiap ibadah. Niat itu secara bahasa artinya adalah al-qasd, maksud, kehendak, berniat. Seorang berkehendak sholat, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Seorang berkehendak memberi sedekah, ya, ingin memberi sedekah, maka itulah niatnya. Itulah niatnya. Jelas ya? Maka ini mana niat secara bahasa. Dan itu pula yang dipahami secara syariat. Tidak ada perbedaan. Karena seluruh ahli bahasa sepakat. Dan seluruh ulama fikih sepakat. Bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di mana? Di dalam hati. Ya. Karena itu tidak ada di dalam, apa namanya, satu imam pun dari imam ahli fikih, dari imam empat dan selainnya, yang mengatakan niat itu dibaca dengan lisan, dilafadzkan. Semuanya mengatakan niat di mana? Di dalam hati. Ya. Jelas ya, kalau dia katakan niat di lisannya, itu adalah hal yang bertentangan dengan apa namanya ketentuan syariat, sebab tidak pernah ada nukilan dalam satu hadits pun niat dilafadzkan Kemudian yang kedua bertentangan dari sisi bahasa. Kemudian yang ketiga bertentangan dengan kesepakatan ulama. Dan yang keempat bertentangan dengan akal sehat. Ya. Bertentangan dengan akal sehat. Saya ingin minum misalnya. Ya. Ketika saya minum, maka haruskah saya berkata, saya niat ingin minum, baru saya minum? Hah? Ya. Di depan saya banyak makanan. Ada telur, ada ikan, ada apa namanya nasi. Setiap kali saya mau mengambil, saya niat ngambil telur, baru ngambil telur. Hah? Saya niat ngambil nasi. Maksud itu di dalam hati tidak pernah dilafadkan. Tidak pernah di mana? Dilafadkan. Dia bergerak mengambil itu maksudnya, niatnya sudah ada menyertainya. Jelas ya? Sudah ada menyertainya. Ya. Dan di sini saya ingin ingatkan kekeliruan yang banyak terjadi di lafad-lafad sholat. Ya. Umumnya kalau kita di Indonesia ini, tidak ada niat namanya. Nawaitu, apa? Al-usolli. Saya juga sudah lupa ya apa ini ya, sebab tidak pernah lagi saya baca itu pelajaran waktu masih kecil dulu. Jelas ya? Ini dari melafadkan niat yang seperti ini tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Sebab niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya, mungkin ada yang bertanya, loh kok Ustaz mengatakan tidak ada tuntunannya? Padahal dia ada dalam buku-buku madzhab Syafi'iyah. Baik, jawabannya benar. Ya ada di dalam buku madhab Syafi'iyah orang-orang belakangan. Ya. Tapi coba cari di buku-buku ulama Syafi'iyah terdahulu. Ya. Tidak ada. Ya. Kenapa bisa terjadi kesalahan ini? Ya cerita sejarahnya ya, supaya belum tahu siapa yang bersalah. Ya. Apa namanya, memunculkan niat ini. Ada seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Ya. Beliau ini salah memahami ucapan Imam Syafi'i di pembahasan haji. Di pembahasan haji. Ya. Jadi dia memahami bahwa seorang yang haji itu ketika di miqat disyariatkan untuk dia membaca ihramnya labbaik Allahumma hajjan, kalau dia ifrat misalnya, atau dia membaca labbaik Allahumma hajjan wa umrah kalau dia haji tamattu, atau labbaik Allahumma umrah kalau dia umrah saja. Ya. Mereka menganggap Abu Abdullah Zubairi ini, Imam Syafi'i menyebutkannya bahwa dia membaca ini. Oleh Abu Abdullah Zubairi dipahami dia melafadzkan niat. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah berucap melafadzkan niat. Jelas ya? Jadi ini kesalahan dari sebagian ulama Syafi'iyah yang salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Akhirnya ini yang dikembangkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Di antara bukti nyata kesalahannya, ulama Syafi'i yang lebih senior daripada dia, itu sudah menyalahkan dia. Menyalahkan Abu Abdullah Az-Zubair. Imam Nawawi menyalahkannya. Ya. Imam Nawawi menyalahkannya. Jelas ya? Dan banyak lagi dari ulama Syafi'i yang mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Karena itulah yang beredar di tengah masyarakat kita ini, ya, itu dari hal yang tidak tepat. Dari sisi sunnah Rasulullah SAW. Dan saya sudah katakan tadi bahwa niat letaknya di mana? Di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Ya tidak terpikir ya ada seorang keluar dari rumah ya. Dia sudah berwudu dari rumah. Keluar ke masjid. Ya. Ini tidak tergambar bahwa orang ini ke masjid tidak untuk sholat. Tergambar atau tidak? Hah? Itulah niatnya sebenarnya dari rumah dia ingin sholat. Itulah niatnya. Ingin hadir sholat. Kan begitu? Ya. Oh, mungkin ada yang bertanya. Biasanya ada yang masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam. Kan sholat kan banyak Ustaz. Ada sholat subuh, ada sholat duhur. Bagaimana kita meniatkan? Jelas ya? Sekali lagi niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Dan kebiasaan seorang keluar untuk sholat di waktu itu sudah cukup. Kebiasaan untuk sholat di waktu itu. Duhur misalnya dia keluar di waktu duhur. Walaupun dia tidak terlintas di niatnya untuk sholat di waktu duhur, tapi kebiasaannya keluar di waktu siang itu adalah untuk apa? Duhur, itu sudah cukup. Ya. Sudah masuk dalam kategori apa? Dalam kategori niat. Jelas ya? Baik, jadi ini yang disebut dengan masalah niat. Ya, adapun dengan lafadz itu tadi, ya nawaitu, usolli dan seterusnya. Ya. Dan ada sebagian yang menambah, ya, ya bacaan-bacaan sebelum sholat. Allahumma anta apa namanya maksudi ya, dan seterusnya. Ya. Ini juga dari perkara-perkara yang tidak dalilnya. Hanya hal-hal yang dipandang baik oleh sebagian manusia. Sekali lagi, ya, seorang yang ingin baik, Nabi menekankan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Harus ada dalil dan tuntunannya. Seperti Nabi salat. Kalau tidak dalilnya, kita tidak diperintah untuk mengikutinya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, kalau dia sudah berdiri, ya. Qala, dia berkata, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, ya. Dia mulai takbiratul ihram. Ya, baik, saya terangkan. Di dalam salat ada tiga takbir. Ada tiga jenis takbir. Ada namanya takbiratul ihram. Takbir pembuka. Iya. Takbir pembuka. Yang kedua ada namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Dan ada takbir yang ketiga untuk masbuk. Untuk orang yang apa? Masbuk. Ya, jadi tiga jenis takbir. Nah, ini hukumnya berbeda-beda. Ya, hukumnya berbeda. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar di awal salat, ini dia abad berhitungnya. Dia terhitungnya rukun salat. Ya, rukun salat. Siapa yang tidak takbiratul ihram, batal salatnya. Batal salatnya. Dia harus ulang dari awal, kemudian takbiratul ihram. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, takbir perpindahan. Takbir perpindahan, Nabi takbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Jelas ya? Ya, dari berdiri, beliau turun untuk ruku, beliau takbir, Allah Akbar. Dari ruku, beliau naik untuk i'tidal, beliau takbir, Allah Akbar. Dari i'tidal, beliau turun untuk sujud, beliau takbir, Allah Akbar. Dari sujud pertama, beliau berdiri untuk sujud di antara, beliau duduk untuk sujud di antara dua sujud, beliau takbir. Dari sujud di antara, dari duduk di antara dua sujud, beliau ke sujud kedua, beliau takbir. Dari sujud kedua, naik lagi ke rakaat berikutnya, beliau apa? Takbir. Ini disebut takbir apa? Takbir perpindahan. Takbir al-intiqal. Takbir perpindahan ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya, sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Iya. Di dalam tuntunan salat diterangkan. Ya, diterangkan. Maka dia adalah hal yang sifatnya wajib. Tapi bukan rukun. Ingatnya bukan apa? Rukun. Wajib itu akan diterangkan oleh syekh perbedaannya. Kalau wajib, dia tinggalkan sengaja, batal sholatnya. Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka itu tidak ada masalah. Nanti dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Berbeda kalau rukun. Rukun kapan dia tinggalkan, walaupun dia lupa, dia tidak datangkan rukun itu, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jelas ya? Seberi contoh misalnya, seorang lupa. Dia ruku, dia lupa takbir. Jelas ya? Maka ini, kewajibannya dia lanjutkan sholatnya. Dia berdiri, tidak begitu mau salam. Ya, karena dia mengurangi, maka dia sujud sebelum salam. Sujud dua kali, sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Ya, contoh lain misalnya, imamnya lupa tasyahud pertama. Tasyahud pertama hukumnya apa? Kan kita terangkan ya, hukumnya wajib. Dia bukan rukun. Hukumnya apa? Wajib. Jadi imamnya lupa tasyahud pertama. Langsung berdiri imam. Ya. Ditegur oleh makmum. Ya. Kalau ditegur oleh makmum, imamnya duduk lagi atau melanjutkan? Hah? Di posisi ini, makmum yang menegur itu hanya mengingatkan bahwa imam lupa. Tapi imam tidak duduk lagi. Tapi imam harus apa? Melanjutkan. Maka makmum ya, mengingatkan, ya, subhanallah, mengingatkan bahwa dia apa? Lupa. Ya, karena Nabi pernah seperti itu. Beliau lupa duduk di antara dua sujud, beliau tetap melanjutkan. Ya. Sebelum salam, beliau sujud sahwi dua kali. Sebelum salam. Jelas ya? Jadi ini bentuk dari kewajiban. Kalau rukun, kapan dia tidak datangkan, batal sholatnya. Ada seorang dia ruku. Apa namanya dia sholat. Dia lupa ruku. Ya, dari berdiri langsung sujud. Ya. Tidak ada rukunya, berarti sudah luput dua. Tidak ruku dan tidak apa? Tidak i'tidal. Dua rukun yang luput. Ya, baik. Ini bagaimana posisi sholatnya? Ya. Jelas ya? Kalau sudah terlanjur dia sujud, maka dia sempurnakan rakaat itu. Disempurnakan rakaatnya, ya. Sebelum salam nanti, maka hendaknya dia apa? Dia tambah satu rakaat untuk mengganti rakaat yang sudah dianggap tidak syah itu tadi. Jelas ya? Jadi kaitannya dengan rukun. Ya. Dan begitu selesai, dia menambah dengan sujud sahwi. Ada tambahannya. Dia mendatangkan rakaat itu sekaligus melakukan apa? Sujud sahwi. Jadi ini diantara perbedaan-perbedaan antara rukun. Sekali lagi saya detailkan istilah. Ada rukun di dalam sholat, ada wajib, dan ada apa? Sunnah. Ya. Ya sekarang takbir ada tiga jenis. Ada takbiratul ihram. Hukumnya apa tadi? Rukun sholat. Ada takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Ini hukumnya apa? Wajiban sholat. Dan ada takbir untuk masbuk. Ya. Masbuk itu, ya, saya misalnya, saya masbuk. Saya dapati imam sedang ruku. Ya, imamnya sedang ruku. Maka saya, kewajiban saya pertama adalah apa? Hah? Takbiratul ihram itu wajib. Ya. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, disunnahkan saya takbir untuk ruku. Takbir kedua untuk apa? Ikut ruku. Jadi takbir yang kedua ini untuk ikut gerakan imam, itu takbirnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Jelas ya? Demikian. Ini tiga jenis takbir di dalam sholat. Tidak ada jenis yang keempat. Ya, hanya tiga jenis ini. Baik. Jika dia masuk dalam sholat, dia berkata Allahu Akbar. Jadi bacanya apa? Allahu Akbar. Hanya lafaz ini yang dibaca. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, sebagian orang-orang Hanafiyah mengatakan boleh diganti. Boleh dikatakan Allahu A'zam, Allahu Ajal. Ya, misalnya. Tapi ini pendapat tidak kuat. Ya, karena datang dari Nabi dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, maka harusnya ini yang dipakai. Jadi dia bertakbir, dia membaca Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar apa artinya? Allah yang maha besar ya. Ini arti secara bahasa. Kalau diberikan kandungan kebesaran Allah. Iya. Kata Allah itu sendiri di dalam bahasa Arab. Nama dari Asmaul Husna. Artinya yang diibadahi. Yang diibadahi, kita beribadat padanya dengan penuh kecintaan, penuh pembesaran dan pengagungan kepadanya. Itu Allah. Jelas ya? Allahu Akbar, Akbar artinya maha besar. Allah itu maha besar dalam rububiyahnya. Allah maha besar, maha bersendirian dalam segala perbuatan. Allah maha besar, dia satu-satunya. Allah maha besar di dalam penciptaannya, di dalam memberi rezeki, di dalam menghidupkan dan mematikan, ya. Di dalam mengatur segala perkara, di dalam kekuasaannya. Ini kebesaran Allah dalam rububiyahnya. Allah maha besar dalam uluhiyahnya. Allah maha besar satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah maha besar dalam seluruh nama-nama dan sifatnya. Ini sudah tiga kebesaran Allah. Yang keempat, Allah maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Yang keempat, Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Dalam agama dan apa? Syariatnya. Coba renungkan kalimat Allahu Akbar ini. Dan silahkan baca. Ketika apa kita sholat dan menghadirkan makna Allahu Akbar ini, maka akan terasa. Seakan-akan kita sebelumnya tidak pernah sholat seperti ini. Sebab ini, sekali lagi dari makna yang menunjukkan ya, seorang itu bisa khusyuk dalam sholatnya apabila dia merenungi dan memperhatikan kandungan dari bacaan yang dibaca. Kandungan dari bacaan yang dibaca. Demikian pula gerakan. Ya, gerakan-gerakan dalam sholat ini adalah sifat-sifat ubudiyah. Sifat-sifat penyembahan. Merendah diri kepada Allah. Jelas ya? Dan ini kalau dilakukan karena dia mengikuti petunjuk Nabi, Maka ini juga memberikan makna yang sangat indah di dalam sholat seorang hamba. Iya. Baik. Jadi membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Ini bacanya ya, Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? So, beda ya antara takbirnya dan mengangkat tangan. Ya. Ini antara takbir dan mengangkat tangan. Kalau takbirnya Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? Nah, ini pembahasan lain. Karena itu Syekh menjelaskan tentang mengangkat tangannya. Sini beliau terangkan dua hal berkaitan dengan mengangkat tangan. Yang pertama beliau terangkan kaifiat mengangkat tangannya. Yang kedua beliau terangkan tentang kapan mengangkat tangan itu. Ya. Kapan mengangkat tangan tersebut. Ini dua pembahasan seputar mengangkat tangan. Adapun kaifiatnya, Syekh di sini menjelaskan bagaimana cara mengangkat tangan. Kata beliau, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَدْوِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. Dan dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya إِلَى حَدْوِ مَنْكِبَيْهِ, hingga sejajar, ya, sejajar dengan bahunya. Ini yang pertama ya, sejajar dengan bahunya. Au ila syahmati udunaihi, atau sejajar dengan apa? Ya. Daun telinganya. Jelas ya? Baik. Ini dua kaifiat. Beliau terangkan, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Telinga. Iya. Dan ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh di sini membawakan dua hal ya, sebab memang ada dua riwayat. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahunya. Ini hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Malik bin Al-Khudairis ya, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bertakbir maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa? Daun telinganya. Ya, jelas ya? Jadi ini dua sunnah. Silakan ingin memilih ini dan ingin memilih ingin sejajar dengan bahu atau ingin sejajar dengan apa? Ingin sejajar dengan kedua telinga. Ya, dipilih ya, bukan digabungkan. So, kalau digabungkan, ya, itu tidak mungkin. Ya. Bisa menggabungkan. Bisa aja kalau begini mungkin. Ya. Nah, ini tidak sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Tangan kanannya ke telinga, tangan kirinya ke bahu. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi, bentuk ini kaidah ya. Saya terangkan di sini sebuah kaidah. Ini berlaku di sifat sholat dan berlaku di bentuk-bentuk ibadah yang Nabi memberikan beberapa tuntunan di situ. Sekarang di sini Nabi memberikan dua tuntunan mengangkat tangan. Boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan apa? Telinga. Maka asalnya dikerjakan kadang ini, kadang itu. Ya. Supaya sunnah dihidupkan dua-duanya. Jelas ya? Baik. Akan datang nanti dua istiftah. Dua istiftah itu banyak. Nabi mengajarkannya banyak. Sahabat ini diajarkan doa A, sahabat itu diajarkan doa B, dan seterusnya. Ya, karena doa istiftah banyak, maka afdalnya seorang selang-seling melakukannya. Kadang dia baca ini, kadang dia baca itu. Jelas ya? Ini untuk dihidupkan semua sunnah. Ya. Demikian pula, di dalam doa ruku, akan kita datang nanti ya, doa ruku, ya, doa sujud. Ya. Demikian pula salawat. Ya. Tasyahudnya, itu ada beberapa lafaz. Salawatnya ada beberapa lafaz. Ya, jelas ya? Ini dipilih kadang ini kadang itu. Ya. Dan di sini ada satu rahasia khusyuk. Ya. Kenapa disyariatkan beraneka ragam? Hah? Ini membantu untuk khusyuk. Jelas ya? Andai kata cuma satu gerakan, biasanya kalau orang terbiasa satu gerakan, dia lakukan tanpa konsentrasi pun bisa. Iya kan? tanpa ada connect dengan pikirannya juga bisa. Ya. Tapi begitu dia lakukan beraneka ragam, ini hadir terus pemahamannya dan kesadarannya akan kefiat sholatnya terus menyertainya, menghadirinya. Oh sekarang saya ingin baca ini, oh ingin saya rubah ini, ingin saya rubah ini. Ya. Maka terus hadir dalam benaknya dan ini akan membantunya untuk apa? Membantunya untuk khusyuk. Jelas ya? Baik. Jadi sampai sini sudah selesai saya terangkan tentang kefiat mengangkat tangan. Dan di sini saya ingin ingatkan, sebagian kesalahan ada, sebagian orang sholat, ya, dia sholat kadang dia anggap sejajar dengan bahu, dia dekatkan dengan bahunya begini. Ya. Nah, itu keliru ya. Sejajar dengan bahu itu tidak harus dia dekat begini. Ya. Dia kebatasan, dia apa? Cukup. Ya. Tangan itu berada di depannya dan sejajar dengan apa? Bahunya atau sejajar dengan telinganya. Ya. Dibatasi ini wajar saja. Nah, jangan begini juga akan mengganggu tetangganya di samping. Ya. Juga jangan terlalu ke depan begini. Ya, sebab itu artinya orang yang apa namanya? Bukan mengangkat tangannya tapi menjulurkan tangannya. Ya, dan itu menyelisih sunnah. Ya, harusnya dia kadar mengangkat tangan. Ingat ya, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Dua hal yang dijaga. Mengangkat tangan dan sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Telinga. Iya. Baik. Kemudian di sini Syekh beliau tidak menjelaskan tentang kapan mengangkat tangan itu. Apakah sebelum takbir atau bersama takbir atau setelah takbir? Iya. Jelas ya? Lain diterangkan. Jadi sekarang mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Saya angkat tangan sambil Allahu Akbar atau saya Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan? Atau saya mengangkat tangan dulu setelah itu baru Allahu Akbar? Iya. Ini tiga hal dan tiga hal ini semuanya ada tuntunannya. Syekh Al-Albani menguatkan tiga kaifiat. Ya, boleh takbir sambil mengangkat tangan. Dan boleh mengangkat tangan dahulu kemudian takbir. Dan boleh apa? Mengangkat tangan dahulu, boleh takbir dahulu kemudian apa? Mengangkat tangan. Ya. Ini tiga hal. Semuanya ada hadis yang menjelaskannya. Dan ini bisa dilakukan kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat apa? Kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat sebagai imam, imam itu harus mengerti kondisi makmumnya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau imamnya dia takbir dulu Allahu Akbar, baru dia berdiri, ya, makmum sudah pada berdiri di belakangnya. Ya. Dan ini akan menyebabkan makmum itu jatuh dalam pelanggaran mendahului apa? Mendahului imam. Ya. Karena itu makmum, ya ini boleh mentanwi kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sebagai imam, dia harus pelihara kondisinya sebagai apa? Imam memperhatikan orang-orang di belakangnya. Ini dari fikih yang harus dipahami. Jelas ya? Sebab sunnah itu tidak boleh dilaksanakan kalau menimbulkan apa? Menimbulkan hilangnya kewajiban atau seorang jatuh dalam pelanggaran. Seorang jatuh di dalam pelanggaran. Iya. Ini dari kaidah-kaidah yang hendaknya diingat. Ini berlaku ya di bab sholat, berlaku di bab haji, ya, berlaku di banyak pembahasan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, fi arba'i mawadhi', tentang mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan ini kapan? Di mana saja tempatnya mengangkat tangan? Kata beliau, mengangkat tangan pada 4 tempat. Beliau hanya menyebutkan berapa? 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketiga takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inda ruku'i. Ketiga ruku. Ya. Begitu selesai seorang membaca, dia ingin ruku, Allahu Akbar, diangkat apa? Tangannya. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, wa inda raf'i minhu. Ketika dia mengangkat dari apa? Dari ruku. Mengangkat dari ruku, bahasa lainnya apa? I'tidal. Ya, ketika dia i'tidal. Ya, begitu bangkit dari ruku, Allahu Akbar disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Ini tempat yang ketiga. Dan tempat yang keempat, wa indal qiyami minat tashahhudil awwal. indal qiyam min at-tasyahud al-awwal, ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ya. Jadi sekarang saya pada salat maghrib, ya salat yang ada dua tasyahudnya. Semua salat ya kecuali salat apa? Subuh. Ya. Setelah tasyahud awal, begitu saya berdiri, maka saya di kita begitu berdiri disyariatkan mengangkat apa? Mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini empat tempat. Ya. Empat tempat ini beliau katakan kama shahhat bidzalikal ahadits anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih ya. Hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Ya, hadits-hadits yang beliau maksud di sini ada beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan ini sebenarnya merupakan pokok riwayat. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, untuk tiga tempat dan tempat yang keempat diriwayat Bukhari saja dari hadits Ibnu Umar. Diriwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ingat ya kalau Ibnu Umar sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu apabila beliau membuka sholat. Membuka sholat apa ini? Takbiratul ihram. Berarti ini tempat pertama. Jadi beliau takbir sambil mengangkat tangan di tempat yang pertama ketiga apa? Takbiratul ihram. Yang kedua kata beliau, wa idza kabbara lir ruku. Dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir untuk ruku. Ini tempat yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, juga diangkat kedua tangannya sama seperti itu. Berarti ini ketiga i'tidal. Ini sudah tiga tempat. Kemudian Ibnu Umar berkata, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal ini dalam sujud. Di sujud beliau tidak lakukan. Ya. Mengangkat tangan tidak ada di dalam sujud. Jelas ya? Baik. Untuk tempat yang keempat itu ada di riwayat Al-Bukhari. Dikatakan oleh Ibnu Umar, wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Apabila dia berdiri dari dua rakaat, maka dia mengangkat kedua tangannya. Ya, kalau sudah berdiri dari tasyahud pertama, ya begitu berdiri maka mengangkat apa? Kedua tangannya. Takbir sambil mengangkat kedua tangan. Dan ini hadits Ibnu Umar. Ya juga sama diterangkan dalam hadits Malik Ibn al-Khuwairith riwayat Muslim. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihi ma udunayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau takbir, ya beliau mengangkat kedua tangannya, maksudnya takbiratul ihram, diangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunayhi. Dan begitu ruku, beliau mengangkat juga kedua tangannya sampai sejajar dengan apa? Telinganya. Wa idza rafa'a min ra'sahu min ar-ruku, qala sami'a Allahu liman hamida fa'ala misla dzalik. Kalau dia mengangkat kepalanya dari ruku, dia berkata sami'a Allahu liman hamida, juga dia mengangkat apa? Mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Ini tiga tempat dalam hadith Malik Ibn al-Khuwairith. Jadi, dua hadith ini adalah hadith-hadith yang menjelaskan seluruh atau empat tempat yang diterangkan oleh Syekh di sini. Ya. Jadi saya simpulkan. Mengangkat tangan ada berapa tempat? Ada empat tempat. Yang pertama ketiga, takbiratul ihram. Yang kedua ketiga, ruku. Yang ketiga, i'tidal. Dan yang keempat, tiga bangkit dari tasyahud awal untuk menuju ke rakaat ketiga. Baik. Sini muncul beberapa pertanyaan. Mungkin kawan-kawan banyak yang membaca kitab Sifat Salat ya, karya Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa tempat mengangkat tangan lain. Khususnya ketiga bangkit dari sujud pertama, mengangkat tangan. Ya. Nah, ini beliau menguatkan hadisnya itu pendapat beliau rahimahullah. Jelas ya? Kalau konteks hadis Ibnu Umar, Nabi tidak melakukan itu dalam sujud. Iya. Dan dari sisi riwayat, ya, sebenarnya memang ada pembahasannya dari sisi riwayat, dan saya sendiri yang saya pegang, bahwa seluruh riwayat yang menjelaskan mengangkat tangan di dalam sholat tidak ada yang syah, kecuali pada empat tempat ini saja. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang lain, ini ada pembahasan memang, ya, dan yang lebih tepatnya bahwa riwayat mengangkat tangan di selain empat tempat ini, itu ada kelemahan. Ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, ya, juga saya ingin mengingatkan di sini khusus berkaitan dengan tempat yang keempat. Mengangkat tangan di tempat yang keempat. Ya, karena kita saksikan ya, ada sebagian yang memahami. Jadi kalau mengangkat tangan, begitu selesai tasyahud, membaca tasyahud, selesai tasyahudnya dia takbir dulu angkat tangannya, baru berdiri. Ya. Apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Jawabannya, kita bisa perhatikan konteks hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan, wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Kalau dia berdiri, ingat ya kata qama fi'il apa? Fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Artinya kalau dia sudah sempurna berdiri, baru dia mengangkat apa? Kedua tangannya. Jadi dia berdiri dulu sempurna, baru mengangkat apa? Kedua tangannya. Ya. Ini sunnahnya. Jelas ya? Dan alhamdulillah kita melihat ya, tata cara sholat para ulama kita ya, di masa ini, dan mereka semuanya sholatnya seperti itu. Untuk apa berdirinya, bangkitnya dari rakaat yang dari tasyahud pertama menuju kepada rakaat yang ketiga. Baik, selesai sudah ya tentang masalah mengangkat tangan. Ya. Jadi sekarang ya, mengangkat tangan letaknya. Tentunya tangan ini ketika diangkat Allahu Akbar, tentunya enggak terbang terus seperti ini ya kan? Ya. Dia diletakkan di mana? Hah? Apakah diturunkan? Atau diletakkan di atas dada? Atau diletakkan kanan di atas kiri? Nah, ini yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Akan diterangkan di mana letak tangan kanan ini, dua tangan ini setelah dia takbir, mengangkat tangan. Kata beliau, "Wa yadhu yadahul yumna 'ala al-yusra." Ya. Dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi kalau sudah takbir mengangkat tangan Allahu Akbar, dia letakkan tangan kanan diletakkan di mana? Di atas tangan kiri. Diletakkan di atas tangan kiri. Baik. Iya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini sunnah yang syah di dalam hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir. Tangan kanan diletakkan di atas tangan apa? Tangan kiri. Ini bantahan terhadap sebagian ulama, ya khususnya melakukan, kalau kita lihat ya di madhab fikih, dan kita lihat di alam nyata, di negara-negara yang mazhab fikihnya Hanafiyah, ya mereka tidak ada yang apa? Tidak ada yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, kedua tangannya dihamparkan ke bawah. Ya, kalau sholat begini, Allahu Akbar. Dilepas saja ke bawah. Ya, jelas ya? Ya? Dan ini ada di mazhab Hanafiyah dan diikuti oleh orang-orang Syiah. Diikuti oleh orang-orang apa? Syiah. Ya. Nah itu di Yaman juga kelihatan ada yang seperti itu. Ya, so mereka juga ada madhab Syiah Zaidiyah. Jelas ya? Nah, dan ini pendapat lemah. Pendapat yang lemah. Sebab hadis telah mutawatir dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Ini syah di dalam banyak hadis. Bahkan dalam sebagian riwayat bahwa disebutkan bahwa para nabi seperti itu kalau salat, mereka letakkan tangan kanannya di atas tangan apa? Tangan kirinya. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bagaimana bentuknya? Apakah dia genggam begini? Atau dia letakkan saja? Terus diletakkannya di mana? Ya, apakah di atas telapak tangan? Atau di atas? Apa namanya? Antara telapak tangan dan sikunya? Atau dia letakkan di apa? Di bahunya. Ya, karena ada yang sholat begini ya. Hah? Jelas ya? Biasa lihat, sering kita menyaksikan. Baik. Jadi di mana letaknya? Nah, ini harus diputuskan dengan melihat bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Nah, ya, Di sini ada hadis riwayat Abu Daud An-Nasai Ibn Khuzaimah disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani juga mensahihkannya, bahwa tangan itu, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, ya, di atas punggung telapak tangan apa? Tangan kiri. Di atas punggungnya juga mengenai tulang ini, tulang pergelangan, dan sudah masuk ke tulang as-sa'id. Ya, dikatakan as-sa'id itu dalam bahasa Arab ini antara siku dan pergelangan tangan, ya, pertengahan antara siku dan pergelangan tangan, ya, sampai ke pergelangan tangannya, ini disebut tulang apa? As-sa'id dalam bahasa Arab. Jelas ya? Isulangnya as-sa'id itu dalam bahasa Arab pertengahan antara siku dan apa? Pergelangan. Dari pertengahan ini sampai ke pergelangan tangan, ini dihitung sebagai apa? As-sa'id. Jadi meletakkannya sekaligus menyentuh tiga hal ini. Dia sentuh telapak tangannya, dia sentuh pergelangan, dia sentuh apa? Sebagian dari tulang as-sa'id ini. Jadi kifiatnya begini. Ini kalau dia letakkan. Jelas ya? Dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dua sunnah. Boleh diletakkan dan boleh digenggam, kata beliau. Sebab ada hadis yang disebutkan tadi itu menggenggam, apa meletakkan. Kalau yang menggenggam itu beliau terangkan hadisnya dalam riwayat An-Nasai dan Ad-Darqutni. Ya, dan beliau sahihkan sanadnya. Jelas ya? Jadi caranya begini, ada dua cara. Boleh diletakkan begini dan boleh digenggam. Boleh digenggam. Ya, dia menggenggam itu semua jari begini menggenggam. Ya. Jelas ya? Ya. Dan di sini Syekh Al-Albani ingatkan sebagian kesalahan orang-orang belakangan, ada yang menggabungkan, dia genggam, dia gabungkan antara menggenggam dan meletakkan. Bagaimana caranya? Ya. Tiga ini berada di tengah begini dan dua menggenggam. Ya. Jelas ya? Dan ini salah, keliru. Paling genggam genggam. Paling letakkan letakkan. Jelas ya? Dan ini dua kaifiat ada di dalam hadis dan semuanya dianggap syah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kita sudah mengetahui sekarang bahwa tangan kanan diletakkan di atas tangan apa? Tangan kiri. Dan juga kita sudah mengetahui di mana sunnahnya diletakkan. Jadi ini hukum sunnahnya. Dikatakan ada yang meletakkan begini atau ada yang meletakkan begini, ya, salatnya syah saja. Tapi sekali lagi dia tidak apa namanya? Mendapatkan pahala mengikuti sunnah. Ya, jelas ya? Itulah tadi saya berikan hukum perbedaan antara sunnah wajib dan apa? Rukun, supaya kita bisa mengukur ini orang syah sholatnya atau tidak. Ya. Itu apa namanya pentingnya membedakan. Mana yang rukun, yang mana yang wajib, dan yang mana yang sunnah. Baik. Kemudian, sekarang, ya, ini berkaitan dengan meletakkan tangan kanan di atas apa? Tangan kiri. Tapi kaitannya diletakkan di atas dada di mana? Di atas dada kah? Atau di pusar kah? Atau di bawah pusar? Ya. Di mana diletakkan? Nah, sini Syekh rahimahullah menjelaskan. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sihdi, وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ فَوْقَ سُرَّتِهِ أَوْ تَحْتِهَا أَوْ عَلَى صَدْرِهِ. Dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dia letakkan di atas pusarnya, atau di bawah pusarnya, atau di atas dadanya. Beliau menyebutkan tiga opsi, tiga pilihan. Ya, ingin di atas dada boleh, ingin di pusar boleh, ingin di bawah pusar juga boleh. Ya, jelas ya? Ini tiga hal yang beliau bolehkan. Ya. Nah, dari sisi riwayat, kalau kita melihat riwayatnya, hadis-hadis yang menjelaskan meletakkan tangan kanan, meletakkan di atas apa? Di atas pusar, itu hadisnya lemah. Hadisnya apa? Hadisnya lemah. Ya. Demikian pula, meletakkan di bawah pusar juga hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib, dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi Ibn Hajar dan selainnya. Jadi ini dimaklumi kelemahannya. Nah, ada hadis juga menjelaskan diletakkan di atas dada. Ini hadis Wail bin Hujr. Ya, riwayat Ibn Khuzaimah dan selainnya. riwayat Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Dia sebutkan meletakkan di atas apa? Di atas dada. Dan ini riwayat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jelas ya, kalau dari sisi riwayat dua lemah dan satunya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Cuman Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di sini beliau mungkin beliau menguatkan semua riwayat dan mungkin beliau melemahkan semua riwayat. Ya, kalau semua riwayat lemah, asalnya bebas. Ada keluasan. Boleh di dada, boleh di pusar dan boleh di bawah pusar. Dan memang khusus untuk riwayat meletakkan tangan di atas dada, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama saat ini. Ya, dari sisi periwayatan. Syekh Al-Albani beliau kuatkan. Adapun guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau melemahkannya. Demikian pula Syekh Bakar Abu Zaid, beliau punya risalah khusus. Ya. Beliau menerangkan lemahnya hadis itu. Ya, lemahnya hadis itu. Jelas ya? Saya untuk saat ini, saya juga pernah bahas hadis ini. Ya. Dan dari hasil pembahasan, saya tidak bisa mengikuti ya, salah satu dari dua pendapat, kecuali pendapat yang lemah, yang melemahkan. Nah, sebab di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Mu'ammal bin Ismail ini dari sisi hukum riwayat bersendirian boleh dikatakan hadisnya hasan. Tapi riwayat yang disebutkan di atas dada, ya hadis yang sama ada di dalam Sahih Muslim tanpa menyebutkan kata di atas dada. Ya, kata di atas dada. Dan Mu'ammal bin Ismail sendiri meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Dan ini ada kelemahan pada riwayatnya. Kelemahan pada riwayat. Karena itulah, ya, pendapat yang mengatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, itu juga adalah pendapat yang lemah. Ya, hadith yang, karena dibangun di atas hadith yang apa? Hadith yang lemah. Karena itu yang kuat di dalam hal ini, pendapat Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, boleh tiga-tiganya. Dia boleh di atas dada, boleh di pusarnya, boleh di bawah pusar. Ya, ada keluasan. Sebab memang tidak ada riwayat yang sahih mengaturnya. Sepanjang tidak ada riwayat yang sahih mengaturnya, maka ada keluasan dalam hal ini. Ada keluasan. Tapi kita hanya sebutkan tiga pilihan. Tak boleh kiri begini, atau di kanan begini. Ya. Jelas ya? Karena memang para ulama ahli fikih dan para ulama ahli hadis hanya membicarakan tiga tempat. Di atas dada, di atas pusar, dan di mana? Di bawah pusar. Ya. Maka jangan kita datang orang-orang belakangan, ya, mendatangkan tempat yang keempat. Ya. Jelas ya? Kita hanya membicarakan tiga tempat saja. Ya. Karena hadisnya semuanya lemah, maka dikatakan ada keluasan. Ada keluasan dalam hal ini. Karena itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, dan dari ulama saat ini, ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, boleh tiga-tiganya. Demikian pula guru kami Syekh Mukbil, rahimahullah, itu membolehkan. Boleh di atas dada, boleh di pusar, dan boleh di bawah pusar. Jelas ya? Ini hal yang berkaitan dengan masalah letak posisi ya, kedua tangan yang telah diletakkan kanan di atas kiri, di mana posisinya, apakah di atas dada atau di pusar atau di bawah pusar. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada keluasan dalam hal ini, boleh di atas dadanya, boleh di pusarnya, dan boleh di bawah apa? Di bawah pusar ya. Cuman kadang saya ingatkan bagi siapa yang menguatkan ya, pendapat Syekh Al-Albani bahwa hadisnya sahih di atas dada. Ya, namanya dada itu adalah dada ini. Ya, ada sebagian kadang sampai ke lehernya begini. Ya. Ini berlebihan ya, berlebihan. Ya, seorang meletakkan di atas dada sudah cukup. Kalau dia letakkan di atas dada, ingat dua kaifiat. Kalau dia menguatkan hadis. Ya. Jelas ya? Baik. Begini kesimpulan di dalam pembahasan. Jam berapa waktu? Ya, baik, kita cukupkan di sini. Ini tentang dua istiftah, saya perlu uraikan sedikit kandungan maknanya, kemudian kaifiatnya, bentuk-bentuknya. Ini perlu waktu. Sebentar lagi insyaallah masuk waktu duhur, kita siap-siap untuk sholat duhur. Dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti jam 13.30 atau setengah 2. Untuk sementara saya cukupkan dengan sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.